Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin para kiai ingkang estu kula ta'zimi, para pejabat kampung dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia pengajian yang saya banggakan, dan bapak ibu sedoyo para rawuh pengawasan dalam rangka merti dusun Krebet 2018 patok bolu batok bolu isi madu kuwi karepe apa kuwi? Napa, Pak? Oh, jenengan ora ngerti. Bono ya pekok padha. Sakniki niku tiyang niku lak senengane parikan, senengane puisi. Niku nembe ngehit kaya lagu kelayung-layung niku lak. Isine nggih niku to. Ana tangis kelayung-layung. Tangisi rondo. Atine bingung nangis saben bengi turu dewi rono sing ngancani ditumpai arang-arang masuk Pak Ito. Batok bolu isi mbok karepe apa? Lah ora sama melu-melu ora pantes. Sing nganggo kacamata rupane kaya kibli. Alhamdulillahirabbil alamin wonten dalu menika kula panjenengan saged sesarengan rawuh hadir wonten pinggir alas wonten desa wisata Krebet. Sungguh luar biasa persiapan panitia. Kula delok agendane subhanallah tanggal 29 nganti tanggal 4 Juli. Luar biasa. 29 Juli nganti 4 Agustus. 1 Agustus lomba hadroh. Loro pengajian, loro Agustus pengajian. 3 Agustus, wah iki sing jeneng iki. Gelar pentas tari, teater dan nonton film Miyabi. 4 Agustus, lah subhanallah. Jatilan Bekso Kudo Mataram. Anae wong Krebet niki diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat. Ning yen ana jatilan ra diundang mantap. Kamangka sakjanjane jatilan niku ngundang demit kok sing teko wong Krebet. Berarti wong Krebet kaya mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Monggo diniati dalu menika awake dhewe nderek ngaji sesarengan. Derek ngaji bebarengan. Wes ajeng jatilan, ajeng dangdutan, mono suka mboten apa-apa. Sing penting tetep gandulan karo Kang Maha Kuwasa. Lah jenengan niku seneng jatilan kudune le. Mau aku munggah panggung aja mau iringi Tola Al Badru, tapi diiringi musik cara jatilan. Dadi aku munggah panggung musike entak entik ndang gling, tak entik ndang gling. Tur aku nganggo dadi barang suara. Apik banget. Bulno sing dadi malah bocah hadroh lah kuwi. Bagus-bagus kok untune dikawati. Jiji. Orang itu kalau pakai kawat gigi berarti dia pengen menunjukkan bahwa, kepada orang lain bahwa dirinya adalah merongos. Karena rata-rata yang pakai kawat gigi itu orang merongos. Santai lah ini. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lah mergo awake dhewe niki pengen apik. Enten pengajian di tengah-tengah kita menggelar festival kebudayaan. Tujuane napa? Tujuane dadi wong apik. Carane dadi wong apik niku nyuwun sewu. Makhluke Allah, umate Rasulullah sing paling apik miturut Kanjeng Nabi niku namung kalih. An-nasu rajulani. Menungso niku ana loro sing paling apik, alimun wa muta'alimun. Wong sing mulang karo sing diulang, kiai karo santri. La khaira fi man siwahuma. Tidak ada kebaikan di luar dua orang tersebut. Mila niki lak kula diaturi mriki kapuring pulang, jenengan ngrungokke sing diulang, berarti niki nyuwun sewu. Niki apik sing rungokke apik, acarane apik, panggonane apik, hasile apik. Amin Allahumma amin. Dadi sing paling apik ning donya niku miturut Kanjeng Nabi namung kalih, alimun wa muta'alimun. Wong sing mulang karo sing diwulang. Kiai karo santri. Yang ngajar sama yang diajar. Senajan to kula mriki niate mboten ngajar tapi sinau bebarengan kali kanca-kanca krebet. Soale napa? Soale kudu dibahas, kudu dipelajari. Karena banyak orang yang gagal paham terhadap Islam dan budaya. Maka kemudian ketika muncul istilah Islam Nusantara, orang teriak-teriak seolah-olah Islam Nusantara itu mengganti Islam rahmatan lil alamin. Kata siapa? Mama Dedeh. Soalnya apa? Gagal paham. Maka kemudian titik-titik diarani bid'ah, titik-titik diarani musyrik, titik-titik diarani kafir, titik-titik diarani sesat. Soalnya apa? Turune kurang bengi, dolane kurang adoh, kopine durung teko. Aja kopi susu, kopi wae. Kopi susu ini minuman yang paling membingungkan sedunia. Soalnya apa? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Moga-moga kopi ini teko Al-Fatihah. Kuyo ngono sing kawaten mengudat udur. Cangkeme merongos sing. Lah udut yo ngetake untune ta niku. Santai wae le. Wong merongos ki rung kuliah wis duwe gelar. Apa gelare wong merongos? MSc. Apa kuwi merongos sak cangkeme. Biar. Lah, niki mila perlu digawe ngaji supaya napa? Orang tidak gagal paham. Apakah benar merti dusun niku angsal? Mungkin nanten jawabane. Nanten jawabane. Jadi jangan gampang kemudian mengatakan ini salah. Jangan gampang kemudian mengatakan ini sesat. Ini bid'ah sak piturute. Mila awake dhewe niki nyuwun sewu. Sekarang sering mendengar istilah semuanya dikembalikan kepada Al-Quran, semuanya dikembalikan kepada hadis, semuanya dikembalikan kepada sunnah, semuanya dikembalikan kepada degan dan lain sebagainya. Masuk Pak Iroh. Saca matamu ku wandil mendel. Niki bocah niki ketok ahli sujud nggih nganti kopi air jamur wadah ahli sujud luar biasa. kaya garangan. Dah semua gede banget tadi. Terus kena aku mangkat. Jenengmu sama kan? Faiz. Faiz kan ini bejo. Insya Allah. Sama kok wateng kaku. Faiz, Faiz. Ya semoga-moga Faiz bujone ayu. Rondo anak telu. Jadi kulai kadang-kadang kerungu rodok geli. Lah napa? Kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Kembalikan semuanya kepada Al-Hadis. Kembalikan semuanya kepada As-Sunnah. Lah pertanyaan kulo. Kok dadak dibalik? Lah selama ini emangnya di mana? Mila menawi tiang-tiang Ahlu Sunnah wal Jamaah kaya awake dhewe ini tidak pernah teriak-teriak dibalik, dibalik. Lah dibalik ini berarti tahu kelangan. Lah awake dhewe niki mung ora tau kelangan, artinya apa? Sepanjang hidupnya pegangannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya orang-orang yang mengatakan kembali kepada hadis, kembali kepada sunnah, berarti selama ini mereka tidak nyekeli Qur'an, tidak nyekeli sunnah. Mila gampang nyalah-nyalahke wong niku. Tahlilan krana dasari. Jatilan haram. Wah, sak diturute. Lah kula yo men to wong jatil wong yo ndas-ndase dhewe. Ora ben dadi kaya ngopo mbok yo men. Lah wong yo kadang-kadang dadi niku yo etok-etokan kok. Mosok dadi niku njaluk apa? Rondo. Lah iki wadi to. Wong dadi kok njaluk rondo. Dadi yo iso milih. Mila niki perlu dikaji. Makanya kemudian awake dhewe niki nyonto. Lah penake awake dhewe niki kon dadi wong Islam sik. Degan kok kandele koyo ngene kok. Iki degan apa kambil ini? Iki lak tak pangan mulih sik sikileku, sikileku kemrinen. Ali. Kopine ora mung rata kok iki. Sidok. Dadi nyuwun lewu. Lah penae awake dhewe niku dadi wong Islam. Karo Gusti Allah kan dadi wong apik tur diwenehi role model, diwenehi conto. Contone sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nyuwun sewu, sing iso diconto, conto sing paling apik niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dipun ngendikaken laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sing damel contoh niku namung Kanjeng Nabi. Kiai niku mboten damel contoh. Kiai niku tugase ngajak umat supaya nyonto Kanjeng Nabi. Jadi kiai niku mboten dicontoh, yen jenengan ra iso nyonto kiai. Wong jenengan tani kiai mboten tani kok. Beda. Napa menawa teng Jawa Timur niku lak diceluk kiai niku napa? Barometernya niku didelok bojone pira. Lah bojone siji, Ustaz. Bojone loro, Syekh. Ah contone Syekh Puji. Lah bojone telu utawa papat niku nembe diceluk kiai. Lah bojone wolu, Eyang. Contone Eyang Subur. Lah napa Eyang Subur kok untune entek? Soale kan pian mentil. Kuwi ngopo? Jadi kelingan lagu ini kok apa? Apa lagu apa kali? Turi-turi putih. Kembang kembang kantil, manten nanyar tiring bedil, ono celeret tipe jundil, aku kaget cekelan kene. Cekelan kene sok yo ngomong sike. Jadi sing dicontoh niku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai niku tugasnya namung aja-aja. Ora dicontoh. Jadi lan jenengan nyontoh kula niku salah. Kula niku ora iso dicontoh. Tugas kula ngajak tiang krebet supaya nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana santri niku nyuwun sewu, wopo-wopo dicontoh kiai. Lah kiai niku nuwun sewu delalah pas salat niku rikala lungguh ora iso lungguh, rikala sujud sikile ora iso ditekuk, mila sikile dislonjor iki. Lah santri niki napa-napa nyonto kiai, begitu kiai ini sujud sikile dislonjor iki, santrine melu-melu nyelonjor iki sikile. Begitu rampung salat dikadani, "Kowe ngapa melu-melu nyelonjor iki sikile? Kan kula nderek nyonto kiai." Salah, sikilku ki tak slonjor iki mergo ora iso ditekuk. Lah ketika kelingan ceritane almarhum Gus Dur, Gus Dur niku nate ngislamke tiyang Cina. Begitu Islam, cinone takon, "Kula kedah pripun, Gus?" "Ya salat." "Carane pripun wong kula dereng saged?" "Ya kowe makmum wae melu imam. Imame ngadeg kowe melu ngadeg, imame rukuk kowe melu rukuk." "Mila sak ka sak pola-pola imam kowe nyontok." Lah ndelah cinone rada pekok niku. Begitu salat ning dirine imam, "Allahu Akbar." Imame ngadeg melu ngadeg, imame rukuk melu rukuk. Begitu sujud sikile imame lara ora iso ditekuk, mancal mburi kena ndase Cina. Lah Cinane lak mikir, "Oh, wong salat iki pancal-pancalan." Akhire Cinane mancal ndase makmum mburine dhewean. Sing dipancal misuh dancuk. Begitu rakaat kedua, imame sujud, Cinane melu sujud. Lah mburine imam mburine Cina niku mau genti. Jarene wong Cina kuwi ora sunat. Sarunge dirogoh saka mburi. Lah Cinane lak mikir, "Oh, wong salat iki rogoh-rogohan." Akhire rogoh sarunge imame. Iya. Jenenge ya Faiz kita iki. Ala kala malah bajuli temen ngelok ngopo to, Is? Is kuwi. Kene pengajian malah bajuli kincil iki ngopo? Liane ngaji malam beribet cah wedok. Kan aku jadi ingin. Jadi sing dicontohi ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah maka nanti akan kita lihat apakah merti dusun itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apakah nguri-nguri budaya niku angsal? Kenapa kemudian dalam istilah Nahdlatul Ulama hari ini muncul istilah Islam Nusantara? Soalnya ki wong lak do nuwun sewu, lak ngarek ngarek niku sak kemenge. Lah wong nyuwun sewu, kelase wong nembe mlebu Islam. Wani ngelek-ngelek Pak Said Agil Sirot. Senajan to nyuwun sewu, saya banyak berbeda pendapat dengan Pak Said Agil Sirot. Tapi ingat, secara kekiaiannya kita tidak boleh kemudian meremehkan atau menghina Pak Said Agil. Piye-piye niku kiai, keilmuan beliau jauh di atas kita. Kalau kemudian seandainya ada yang tidak cocok dengan Pak Said Agil, tidak boleh kita menghina Pak Said. Lah sakniki nyuwun sewu, Ustadz anyar mawon wani ngonek-ngonekke Pak Said ya. Sakniki lak pengen kondang niku gampang, waton gelem misuh niku sakniki kondang. Lagi sing Ustadz Gus sing aku Gus sing jarane metu saka NU niku. Matane picek ngono kuwi kondang. Padahal ya niku wau. Diake dadi Gus niku mergo pinter misuh. Mila kula nyuwun sewu misuh niku mergo kulinan. Lah ra kulino misuh ya ora iso. Unjenengan ra kulino misuh, misuh ya ora pantes. Mesti panjang pendeke ora pas. Ngono. Oh, ora masuk tajuwite ra pas, ora tau misuh. Lah misuh nganggo tajuwit sih padahal. Ini lakon biasa kulinan gak buktinya niku. Mila kula sering matur, kadang-kadang nyuwun sewu teori kalah karo kulino. Teori niku kalah karo kulinan. Mila jenengan ra duwe teori ning ngaji tapi kulino ngaji, sing duwe teori ngaji kalah karo kulinan. Ah teori niku mesti pas kok. Contone teori ini wong renang niku lah gampang kok. Siji nyemplung banyu, loro tangane ngetawil-ngetawil, nomor telu sikile jejak-jejak. Lah wong renang ora mau ngono ki to. Jajal apa praktekke mergo ra kulino. Ya mendelep. Ora kulino kok. Lah awake dhewe iki lak mergo kulinan. Mila nyuwun sewu, munculnya Islam Nusantara, kalau toh kemudian wong NU dhewe urung dong karo Islam Nusantara, berarti nyuwun sewu, aja ngonekke sing duwe ide Islam Nusantara. Kau bisa ngonek-ngoneknya Pak Said Agil, ampun men. Pak Said Agil itu keluaran Mekah, profesor, doktor. Lah nyuwun sewu, kadang-kadang saat ini nembe mlebu Islam, wis wani ngonek-ngoneknya Pak Said Agil. Soalnya teng Islam itu terlalu gampang, nembe mlebu Islam, wis dicekeli mik. Begitu nyekel mik, ngomongnya sak geleme dhewe, akhirnya kuwabah disalah-salahke, termasuk istilah Islam Nusantara. Kenapa muncul Islam Nusantara? Islam yang kemudian secara karakteristik beda dengan Islam yang ada di Arab Saudi. Sajane-jane iki lak bahasane Islam Nusantara itu lak menurut Habib Lutfi, Islam di Nusantara. Islam di Indonesia. Lah Islam di Nusantara niku nyuwun sewu kula nyatet, niku beda karo Islam di Timur Tengah. Contohnya ngeten. Allah dawuh dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, sholato. Islam Nusantara ya tetep sholat. Mung bedane salate wong Nusantara, wong Indonesia karo Arab Saudi beda. Lah wong Arab Saudi niku begitu adzan komat salat. Begitu mlebu Nusantara, oh wong grebet kae biasane sadurunge salat ning sawah, macul, tandur. Maka kemudian dimunculkan karakter Nusantara. Salate tetep salat, tetapi baradan nganggo puji-pujian. Puji-pujian niku karakter Nusantara. Teng Arab Saudi mboten wonten. Lah kula haji tahun 2015 ketemu kanca kula Muhammadiyah. Gus rungokno kan Mekah Madinah baradan rono puji-pujian. Ngopo ning krebet kok ana puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan mejite wis kebak. Lah ning krebet sing puji-pujian nyuwun sewu cangkeme nganti ndower. Ya ora teka-teka. Mila begitu wong tandur, niku lak tandur adus persiapan ning masjid niku lak suwe, lak baradan langsung komat, ora nyandak sing ning sawah. Mila ana puji-pujian, itu karakter Nusantara. Ning Mekah ya ora ana ngono kuwi. Apa menen jenengan nak sesuk tindak haji nyuwun sewu teng Mekah niku begitu musim haji adzan langsung komat. Soalnya napa? Masjide kredit wis kebak. Ora perlu kom, ora perlu nunggu suwe, bar adzan langsung komat. Wis tak dongake muga-muga krebet iso mangkat kaji ta. Amin. Lah mung amin tok ya ora mangkat. Jenengan iki kudune lek ana budalan haji wonten iki atine dumantep ya. Ya Allah, pokoke kula ndang iso nyusul. Carane pripun? Ngata-ngatake maca selawat. Wes. Penting berpikiran positif dulu. Pokoke aku iso mangkat haji, iso mangkat haji. Wong krebet iki aneh. Lakon daftar haji sesak sesuk, sesak sesuk. Tanggone nawani tanah regane piro? Ngono. Iku lek ya wis minimal jenengan nabung riyen. Lah jenengan duwit-duwit 1000, sesuk jenengan mangkat teng bank daftar budal haji. Wes ora apa-apa. Begitu mlebu bang jenengan pikantuk buku rupane ijo ana tulisane labbaik Allahumma labbaik ana tulis ana gambare unta kan lumayan bayar 1000 nyawang gambar unta. Umpamane Faiz wis daftar urung lunas urung mangkat kok wis mati ora apa-apa. Ora apa-apa. Sesuk Faiz takoni ning malaikat karo malaikat. "He Faiz, nggih kula. Kowe salat?" "Nggih, kula salat." Malaikat, "Kowe poso?" "Nggih." Tapi kadang-kadang mau bikin kula lemu. Tak komeneh Faiz. Faiz, kowe ngaji mboten kula baju kincil. Terakhir Faiz takoni, "He Faiz, kowe mangkat ngaji mboten malaikat?" Mesti malaikat takon, "Lha ngapa kowe ora ngaji?" Jawaban is, "Yo salahmu malaikat ngopo? Urung mangkat kok wis mau pateni." Rampok. Enak. Masuk Pak Ikam. Wis sing ngunjune kawatan sapa? Adine Pak Is mesti. Kumismu kaya lele-lele. Tak kandhani lak kumis ki sunah dikerok, lak jenggot iki ra ketang dirik sunah dingu. Dadi lak jenggot sunah dingu, kumis sunah dikerok, kuku sunah diketok, rambut ketiak sunah dicabuti. Jadi ibu-ibu nyuwun sapa lak bojone awan-awan turun nika cabuti sunah Rasul. Nang duwajul bojomu. Oh, terus apa meneh? Rambut kemaluan sunah dicukur. Apa meneh malam Jumat? Sunah dicukur. Tapi yang ini ku dicukur dhewe. Ora digowo ning salon. Mbok Faiz mara ning salon. Mas Faiz badhe napa? Cukur. Cukur napa? Malah nyuwun sewu dikrimbat nggih matamu malah nggih, Pak. Jadi nyuwun sewu, salate perintahe salat dalam Al-Qur'an tetap salat. Tetapi mlebu Nusantara tambahi puji-pujian, tambahi kentongan, tambahi beduk. Sing ngono niku namung teng Indonesia, niku karakter Nusantara. Napa biyen Wali Songo kok ngajari ana beduk, ana kentongan, soale jaman biyen niku dereng wonten speaker. Mila mlebune waktu salat niku diarandai dengan kentongan, ditandai dengan beduk. Jadi beduk niku mboten wong ngundang salat, tapi tanda masuk waktu salat. Umpama jaman biyen masjid nanggung kentongan yo ora apa-apa, takmire cangkeme kon bengok-bengok. Maghrib! Kajebol telakmu kok ngopo? Ngono lho lak paham ini. Mila kentongan, beduk itu karakter Nusantara, karena di Arab Saudi tidak ada beduk, tidak ada kentongan. Ngoten. Mali umpama nih. Hei, wong krepet. Al-Quran perintahkan, baca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah niku nggih, la ilaha illallah sak piturute. Lah karakter Indonesia nyuwun sewu, lak mung la ilaha illallah tok ora menarik. Maka kemudian dibuat tahlilan. Maka kemudian dibuat nyuwun sewu, manakipan sak piturute. Itu yang ada hanya di Indonesia. Jangan kemudian mengatakan tahlilan kuwi bid'ah. Lah kowe iki radong kok turumu kurang bengi. Lah jenengan takon kula kopimu ora teko. Wis iki wae. Masuk wae kok. Ora masuk kambil kok. Is kopi. Woi, kopinya mana, woi? Kurang ngajar, kopa kopi. Lah cangkemmu ya atas, Allah dawuh. Baca kalimat thayyibah. Lah cara awake dhewe tiyang ahli sunnah yang ada di Indonesia, karakter Nusantara napa? Siji tahlilan. Loro bar salat dzikir bareng-bareng. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. Lah napa kok kan bareng-bareng? Soale lak dhewe-dhewe gampang lali. Mila digawe bareng-bareng tahlilan, nyuwun sewu bar salat dzikir. Wong Islam suwe kok kelasnya Muhammad kolam cing, koma teko salam pelencing. Oh, kalau kula ki ndek kanca Muhammadiyah niku lak salat cepet buang. Komat mangkat, rampung salat tangane diangkat, ndongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Rampung. Itu the point banget. Oh jangan nolin dong, saya sendiri tinggi rapopo, jaluk karo gusti, karo gusti, anggap aja gusti Allah dewi itu, ya dianggap aja, kacang bro, jaluk saya ngoke, pak jenengmu siapa sih kawatan untuk ini? Rian, gue ngono yang ya Allah, kalau ngerti untuk pulau atau merongos, kalau pulau nyuwun kawat kali pak jenengan, kalau pengen di bujuk saya ngayu, pilih bujuk niko bujuk pulau, mang dadek niko bujuk pulau, ya boten dicek melin di gusti, ini rapopo. Lha wong Islam Nusantara kan ora apa-apa. Jadi kuwi nyuwun sewu supaya ora lali. Napa dzikir bareng-bareng niku ana dasare? Ana kok sapa sing kandha. Wong jenengan ora dzikir bareng-bareng niku nek mergo rapal cangkeme. Nggih napa mboten? Nggih. Lah, dawuhe kon maca kalimat thayyibah, Islam Nusantara nih dzikir bareng-bareng bar salat kuwi oleh. La yaqmutu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa habatul malaika wa ghazatul rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Niku dasare wong bar salat ngopo dzikir bareng-bareng. Lah sing jenenge wong ra seneng ya kepra seneng. Begitu wong dzikir afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah wong ra seneng takoni meneh, alah kurang gawean, maca tahlil kok ndase diobah-obahke. Apa ana dasare? Iki lak cangkem turat. Ayo mang delok, wong maca tahlil iku ra ndase diobah-obahke napa mboten? Kan beda-beda. Wong kene karo wong Demak ana ya beda, wong kene karo wong Kalasan ya beda. Wong bentuke macam-macam kok. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Ana sing mandok-mandok to. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana sing miring ya ana. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana sing kaya entung di lor dikidul. Alhamdulillah zikri fa'alam annahu la la ilallah la la ilallah anak gak ngompok yang kemayu yon alhamdulillah zikri fa'alam annahu la ilaha ilallah la ilallah ilallah anak yang cuma pet yon alhamdulillah zikri fa'alam annahu la la ilallah la la ilallah kenapa itu tiba barang kita nganggut tiba barang kan gak ada dalam skenario. Begitu dikir, tahlil, ada kimcil liwat Abdul Dibi pala menawu lah, lah, lah, lah lumayan ombongan tuh ini pengajian yang kerebeti paling nyeneng kayak pengajian kimcil liwat ngene ana terong kan goblok banget wong terong digantungi ngopo. Lah cara wong dong kurang gawean kalau wong krebet. Terong digantung, lombok digantung. Ya itu kan kreativitas seni. Kreatif ki apa kere aktif. Lah. Oh lah lah lah kok dasare ra seneng ya tak takokke dasare apa? Dasare apa? Lah kula takoni angsal apa mboten Gus? Nggih angsal-angsal mawon. Wong ya ngapa wong ndas-ndase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobake ndase kancane. Ora kena. Abdul Ludik ri palam anahu. La la illallah la la illallah. Wong peko. Ya Pak Is menes sing mekone Pak Is. Pak Is teko. Semangat. Wah, dewe saya ini. Kemendel saya ini. Ingat, Pak Is itu tidak gemuk, hanya perutnya seperti pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Apa bedanya Is? Apa bedanya? Orang cengengesan tak ajar loh ya. Iki sing pahit ana sing manis ngono. Wah, Pak Is kemringet subhanallah. Sekarang ge minggat. Urung diambu. Gue kadang-kadang tahu kopi itu ternyata rasanya sangit. Ini manis banget. Kata di Is yang baik yang baik, yang semaris di Rian meh monggo Pak Kiai, monggo Pak Kiai oh, kalau lagi ngaji di Tulung Agung Pak kopi kula tak kayak jamaah, mulai jamaahnya setruk ora male contohnya pahami budaya kali agama nih kau perintahnya agama dalam Al-Quran walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila perintahnya haji ini pundi ning Mekah karakter nusantarane pripun saderenge mangkat haji latihan manasik ning alun-alun itu bagian dari karakter nusantara gawe ki triplek pasar ning tengah alun-alun mubeng teng mriku soalnya napa wong krebet urung tau ndelok Ka'bah ngertine mung Borobudur mila supaya ora salah digawe ki contoh niku nyuwun sewu hajine niku tetep teng Mekah nglakoni dawuhe Gusti Allah tapi latihane manasik cara Indonesia ngoten niku Nah, Qurannya kan dawuh man jaa hadzal bait fatafa usbu'an summa shalla rakataini fi maqami Ibrahim summa shariba ma zamzam kharajat dunubau kal yaumi waladat ummu. Niku hadis e. Apa kata Rasulullah? Barang siapa mendatangi Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 kali sekeliling Ka'bah, kemudian salat 2 rakaat di samping maqam Ibrahim, kemudian minum air Zamzam, dosanya akan keluar dari tubuhnya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah. Cara teng Indonesia gawe Ka'bah-Ka'bah. Niku jenenge Nusantara kincile liwat meneh. Maksa, Bro. Carane ngoten niku. Pak, berarti tiang manasik ini kuangsal apa mboten? Oleh, dan itu terjadi hanya di Indonesia. Oh, lamun terang kita mungkin ra paham. Salat ping pisan teng Masjidil Haram padha karo salat ping 100.000 teng Krebet. Jumatan ping pisan teng Masjidil Haram padha karo jumatan ping 100.000 ning desa Krebet. Mila sesuk jenengan ra usah kaget yen Faiz mulih umroh malah ra tau jumatan. Orang tabungane sing akeh. Niku jenenge Islam Nusantara. Malih. Al-Qur'an dawuh, "Khudz min amwalihim shadaqah." Babakan shadaqah. Al-Qur'an perintahkan kita untuk bersedekah. Begitu masuk teng krebet, masuk di Indonesia. Poso bagi-bagi takjil, ana wong diundang yasinan diwenehi berkat. Itu manifestasi dari shadaqah. Mila awake dhewe wong NU niku nyuwun sewu Islam Nusantara niku titik-titik mangan. Niku nyuwun sewu bagian dari cara menafsirkan sedekah. Ana wong lahiran mangan jenenge brokowan. Anake blehke wedhus mangan jenenge akikowan. Nyunake anak mangan jenenge khitanan. Ana wong modar mangan jenenge tahlilan. Sedakoe niku nyuwun sewu ana wong teko diundang, bapak kula sewu dina jenengan katuran tindak ngen kula monggo awake dhewe maca tahlile niku nyuwun sewu membaca kalimat thayyibah awake dhewe nyuguh tamu niku jenenge sedakoh. Lah ngono lak wong radong dadak takoni. Halah senengane kok ngrepot-ngrepoti. Ana wong mati malah njaluk mangan. Wo cangkem bosok sing njaluk sapa? Semuti aku. Ndi wala tuwa ngono kok kimbahmu. Mu mata katarak. Wong lanang tuwa lemu ngono kincing. Masuk blas. Male contone ben paham titik, mungkin baru tak terangke soal ini. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka kemudian apa? Sebagai umate Kanjeng Nabi, awake dhewe kudu cinta karo Kanjeng Nabi, kudu selawat karo Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Islam Nusantarane napa? Diajari maulid, diajari albar janji, diajari maca manakib. Niku yang ada di Indonesia, maka dikatakan Islam Nusantara. Mila sanggon-gon ana wong maca albar janji. Antirillahumma qabrahul karim biarwin sadiyim min salati wa tasnim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Sing duwe tradisi ngoten niku teng Indonesia. Ngono lho. Lah wong krebet macane mboten fasih Gus, yo ora apa-apa. Maca albar janji niku senajan to makhrajnya tidak tepat, tajwidé ora bener, kok jenengan maca albar janji mergo tresna karo Kanjeng Nabi dimakfu ditampa. Di ngapura salahmu ditampa amalmu. Kudune kaya kula wau. Antirillahumma qabrahul karim. Delalah mlebu ning krebet ora tak fasih yo ora apa-apa. Ngetrillahumma qabrahul karim ora apa-apa. ngatiril jadi ngetre. Oh, Jawa ki pasti angel kok. Ini lau gulune lak cendak-cendak, beda wong Arab kok suarane api-api unta jek padahal. Awake dhewe mung kaya wedhus e, Bro, Bro. Wong Jawa angel, lak cara Arab. Abadati ul imla bismizatil aliyam. Allah delalah sing maca ngrebet ngabadati ngul ngimplangnya bismidatil ngaliyah ora apa-apa Jawa dilawan carane iki ngono kuwi lak pahami carane ngono kuwi oh Jawa iki lak pas angel to Pak enggak wong kula tau traweh kok imame gaya buang sing diwaca waduh ternyata sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allah. Ngomongnya kadang-kadang ini dipasak-pasaknya marah bener ya. Kudune alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Sing maca wong krepet mbah kaume ya Allah ya Allah. Alam ya jengal kae ta hubi ta delil iki ra apa-apa kok cangkem Jawa nyuwun dewe dadi carane kon tresno karo Kanjeng Nabi tapi begitu mlebu Islam Nusantara digawe selawatan cara Indonesia mila selawatan nyuwun cara lagune beda-beda. Kalau kemudian dikatakan, oh itu berlebih-lebihan mencintai Rasulullah dengan cara seperti itu. Lah sing jenenge wong cintai kabeh berlebih-lebihan. Ayo, ajal si Rian ketemu karo cewek wedok. Senajan sing wedok luwemu nyuwun sewu kaya pelek modele ngoten. Pecelelah, pecelele, penggemar cewek lemu-lemu. Lah aku lak beda. Isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemetar. Sing jenenge wong seneng kok. Lah muja lagi lemeh dewe jadinya tai kucing nyuwun sewu kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat apa kucing cangkemi gak berlebih-lebihan kan jadinya wong cinta kok ya lah muja lagi lagi lemeh dewe wong tresno kok piye wow pacarku SDSB wow semok depan semok belakang wow macan tidur manis cantik turunan Banten wow sing wedok yang ngono wow pacarku lanang apa Suzuki Vitara sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Oh. Pacarku Faiz, oh. GL Pro, genjot langsung protol. Saya jenenge wong cinta kok ya apa bahasane terserah ta. Oh my honey babe, apa meneh iki? Setan apa sae? Oh cinta kok. Demikian juga kita dengan Rasulullah bahasanya jadi kita mencintai yuk anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Fauqanur wahai Rasulullah engkau adalah matahari, wahai Rasulullah engkau adalah bintang, wahai Rasulullah engkau adalah rembulan, cahayamu di atas cahaya ya kalau tidak berlebih-lebihan namanya tidak cinta jadi kita mencintai itu cuma sewu elek mohon kita ayu mbak tenang senajan lo merongos umpamanya nyuwun sewu lak sing jenenge wong seneng ya luwe ayu daripada aura kasih. Lho tenan. Soalnya nopo matane cinta, menghayati rasa cinta itu, ekspresinya ya terserah masing-masing. Maka kita mengenal istilah albar janji, sing tuduror sak piturute. Itu bagian dari Islam Nusantara. Mila selawat teng Indonesia niku tuwa karo nome beda kok. Itu lacah nom-nom. Omane selawat rada kemayu titik. Ya Rasulullah salamun alaik ya aini tanam na ya Rabbi asani wa daraji ya aini adfate ya jirotal alami ya uhelal ju di wal karomi ai ai lalu jadi rasa cinta kok gak nama badan bu yang tua-tua ya beda meneh wong tua-tua kok Astagfirullahaladzim. Ini orang tua. Katanya mbak kaum ini menunggu ya kita. Ini saya jadi ngomong rasa cinta ini dengan lagu apa pun masuk. Lagunya NDA, ya melebu aja kok ngopo. Lagunya Via Valen, ya melebu. Nila Karisma, ya melebu. Masuk Pak Eko, anda. Dek. Kowe mbiyen janji karo aku. Lagu ini sapa? Lha apa lan dia rupamu kok. Nglakoni tresno suci ganti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes enuku mili deres ning pipi o a o e. Kok gitu bocah enam-enam nggih selawatan yo oleh-oleh mawon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Hae hae ini oleh-oleh baik cinta kok kayak gitu dikatakan berlebih-lebihan padahal itu manifestasi dari Islam Nusantara. Ngoten lho Pak ala gomene ditinggal rabi iso. Atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno mesti rasa nabi bayaran ora jelas kok. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepui ayo rene ge ndang ngaji ayo selawat sing bengi banter tak bengake utangi lunas sing ora bengok mulih meteng ayo rene ge ndang ngaji selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safatuhu li kulli haulim minal ahwali muntahimin. Bukti rasa cinta ini tajak selawatani selawatani wali songo wai kaitannya kali dalu meniko selalu wala Nabi Muhammad selawatan coro wali songo siap bu bu kan orang wajar atau ini itu lo kok menunggu bu diniati muka-muka maksiat teng krepet iso ilang kabeh. Karena kadang-kadang wisata itu kaitane mesti dikait-kaitke karo maksiat. Contohnya kali urang niku nggon wisata tapi pambune maksiat. Yogyakarta kota wisata maka harus ada dunia malam maksiat. Mila lah iso krepet desa wisata tapi anti maksiat. Amin. Carane pripun? Disolawati karo donga karo nyembah Allah ya Allah muga-muga desa wisataku maju tapi anak-anakku semuanya terjaga iman dan Islamnya. Wah tadi aku mandi bu anakmu nakal begini turu-turu anakmu turu cakal sirai sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muka-muka anakku orang nakal al-fatihah mandi bapak-bapak ya mana kok bujumu cangkeme cerewet gampang gua turu cakal cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muka-muka bojoku cangkeme ra cerewet al-fatihah. Koplok iki lho apa lak di fatihah cek cerewet gampang dilakban mesti mingkem cangkeme. Sholli ala Nabi Muhammad selawat para wali songo. Do elingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama dadi anggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina selawat. Vokal sih sih sih. Vokalis apa vokalis? Vokalis siapa ini? Dicekel mike. Nek ngene pamer untu tok iki ngopo? Wah, aku bunga-bunga kan domblong kan, Rian kopi ku dijaluk. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin atadama fi ilmillah. Daimatan bidawami kulilahi ajarane wali songo warna-warna zikir talil kirim dongo lakono sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno. Allahumma carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali Jogo pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulilahi wes kabupaten rikala jaman semono akeh para menungso nyembah brahala banjur sadan laku musrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin malam Jumat ahli kubur buka lawang. Lono sing takon nopo ana hadise moro ning pondokku tak culek matamu. Jalo kiriman saya songko Al-Qur'an nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis brebes mili. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sana tanpa kadang pondok kula ketilaran. Allahumma manungsa sampun pejam uwal saking griya sawang najan nangis anak simah nanging kempal boten betah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina senajan ber bondo-bondo marine mong sarung ombong anak bojo anak bojo moro tuwa. Yen wis nguruk, yen wis nguruk, banjur lunga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada kabeh iso mangkat kaji. Tangane diangkat selawat pesen meneh sing khusuk sing buanter. Mbok-mboke nika banter kaya kowe konek-konekke bojomu kae. Ah, kowe menengo. Amplokmu ora jelas. Aku yo kok. Ah, sing buanter. Allahumma imatan bidawami qulilahi subhanallah alhamdulillah sallu ala nabi Muhammad. Pengajian model ngoten niku Pak nggih namung teng Indonesia mila dipun wastani Islam Nusantara. Le sadrenge kula kaki dalile ngopo kok wali songo ki ngajarke agama kok kelawan budaya kan ngoten. Sehingga kemudian menjadi rujukan Nahdlatul Ulama memunculkan Islam Nusantara. Contoh hal-hal yang ada di Indonesia dan tidak ada di luar Indonesia. Contohnya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ciri-ciri wong iman itu napa wal afina aninnas, memberikan maaf kepada manusia. Begitu mlebu Indonesia carane pripun? Begitu rampung bodoh digawe sawalan, digawe halal bil halalan, digawe ujungan, digawe sungkeman, itu yang ada di Nusantara. Teng Arab Saudi ra ono. Bar bodoh prung minggat wis ono wong sungkeman. Ayo tak takon lawang krebet. Lak bodoh nika jenengan kali bojone salaman napa sungkeman? Hei wong wedok. Lah bodo niko rampung sholat id jenengan karo bojone salaman napa sungkeman? Salaman sungkeman ra mungkin. Rampung sholat bojone goleki apa meneh bojone ra nokoke baju anyar. Ra penak blas iki. Pak. Kosong-kosong ya, Pak. Ana tentarane ning kene. Sing kosong-kosong ki apane? Mila tradisine wong Indonesia, saling memaafkan. Carane pripun? Men beda karo wong negara liyane, kowe tak wenehi cara jenenge sungkeman. Apa meneh awake dhewe ki wong ngakune ngayuk Jakarta hadi ningrat. Sungkeman. Kuwi kok kosong-kosong, sing kosong napane? Wong wedok ki nyuwun sewu, salat kuwi ibadahe mung singkat, 5 menit paling pol. Ayo, haji ibadahnya 40 dino, haji plus kulombian namung 14 dino, normale selawe dino, umroh sangang dino, ibadahnya pendek. Tapi berumah tangga itu ibadah yang paling panjang. Dari saya terima nikahnya sampai modar selama rapegatan, niku isi neng ibadah tok. Mila nyuwun sewu, setan niku lak nggodho wong rumah tangga niku luwih ampuh daripada wong salat. Soale salat niku mung 5 menit, rumah tangga niku seumur hidup nganti mati selama dadi bojone niku diitung ibadah. Lah kepiye wong lanang guyon karo wong wedok niku ngibadahe padake? Lah sing wedok guyu ning arepe sing lanang niku ibadah haji nggih. Tadi ibu-ibu kerepet ketemu bojone. Heh, haji bro. Mang samong. Guyu bang pindo. Heh, heh. Haji pindo bro. Yang guyu bang seket. Heh, heh, heh, heh, heh. Mak lampir bro. Jadi rumah tangga gue lagi ibadah yang paling suwe. Kok abah nilai ini ibadah? Kok niku tebu kowe mlebu kamar ketemu bojomu diambung tangane muah padha karo ngambung Hajar Aswad. Le mila Pak kowe mule, Bu. Hajar Aswad nyoh. Mantap. Enak le. Mesake kaya Pak Is kaya Rian. Tangane kelasé rung Hajar Aswad. Mung cewok tok. Kasihan deh le. Apa lili ayo wong wedok apa wong lanang sikile ditumpangke ning panggune ning sikile sing wedok niku pahala arep turu cekel-cekelan pahala jiwit-jiwitan pahala njajal kaya ngopo bubu ngambung tangan wae Hajar Aswad apa meneh liyane subhanallah. Enak pong ibadah orang rumah tangga nih. Mila lah bodoh kan sukuman kan maaf-maafan kepiye. Sampai Rasulullah mengatakan pentingnya hubungan rumah tangga. Apa kata Rasulullah? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Subhanallah. Dan tidak nembeng ngerumpak pit ontel bojomu njalo. Bu, aku kok pengen. Saya itu langsung jawab, nyoh. Menunggui darangnya. Enak raum memerek pada sampai Rasulullah mengatakan kumpulnya seorang istri dan suami seperti membunuh Yahudi 40. Subhanallah. Mila mungkin dalu kondur ibu malam Jumat bojomu nonton TV dandane sing ayu kuwi rungokno arep mangkat ngaji dandane menor apa iki jenenge pipine abang-abang nganti wong kecampluke lho. Bibire ya Allah kaya nguntal getih pitik. Lah pangkat ngaji. Raine dempol wedak FIFA nomor 4. Subhanallah. Alise dikerok ganti buntut kala jengking. Duasan ning omah ning arepe sing lanang ya Allah. Daster tuwa bolong bolong. Ambune sambal terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotangi petir si jini menzizikkan. Ingat ibu-ibu rebet di jalan sana persaingan semakin ketat. Masuk lah ya. Mbak-mbak saya ini pakar ini jobo bubu modele SMS. Si ditem metu sedidik. Malam Jumat Kliwon bro, parangku semua. Aku ngerti gaweane moro. Matamu jajan ngawur. So sudah. Piye kok jajan. Ngomong waton nyoto. Awakmu ngerti, mbak-mbak ning parangku semua kae didole apa? Kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Begitu bojomu nonton TV dengan bengok Bu, Pak. Napa dalu menika ngersake mateni Yahudi? Subhanallah. Sing lanang jawab, "Oke, Pak." Pertanyaane Rian karo sapa? Sabun matamu, sabun ngomong ora. Ketok imah ini rumane atos sih kita ngomong. Wong aku karo sapa sabun? Ke diapa ke? Kan aku masih lugu. Wabur. Yalah ora kuat ning masjid. Yo tahajud, mosok ngeloni kentongan. Apa Kanjeng Nabi dawuh ta layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Loh, begitu bapak pun siap, ibu bengok sang kamar. Bapak, untone sampun siap. Juwas, Bro. Ada ke mantap. Niku nyuwun sewu. Memaafkan diajari sungkeman. Mila bodo niku teng Yogyakarta istilah ujung. Itu yang ada di Nusantara. Ning Arab Saudi ora ana, Malaysia ora ana. Lha sing gawene maling niku lagi Malaysia kok apa-apa diakoni batik nek Malaysia, keris nek Malaysia, reok nek Malaysia. Boyo Faiz di untalan Malaysia ora apa. Carane ngoten niku. Mila wong Jawa diajari sungkeman begitu bodoh jenengan matur sing saya kali bojone, Bapak, kawula ngaturaken sugeng riyati, Bapak. Mbok menawi kala gadah kelepatan sak kemas sing ngucap sanang sing tindak tanduk kawula baru sak cawal mas acara gunung sak suwek kayu sak coklek. Kula nyun agunge samudra pangang sami Bapak niku cara nusantara, maka ada istilah sawalan halal bil halal yang di negara-negara Islam yang lain tidak ada. Contoh meneh wong Islam diperintahkan dalam Al-Qur'an tutup auratmu. Al-Qur'an nih kan tutup aurat. Begitu mlebu Indonesia, carane nutup aurat wong Indonesia beda karo wong Arab. Lah wong Arab nutupi aurat nganggo jubah, nganggo gamis panjang. Begitu masuk teng krebet, napa wong krebet kudu nganggo gamis, kudu nganggo jubah kaya wong Arab? Jawabane mboten. Begitu mlebu Indonesia oleh nganggo batik kaya Rian dan kawan-kawan. Ku cangkeme udut ta iku. Ora udut cangkemmu kecut apa kepiye? Iki anak buaya Habib Umar Mutohar itu. Dagelan emas itu sih tunggu Bek Umar nekono. Ketika saya membaca bahaya merokok, maka saya berhenti membaca. Sing salah bahasa aneh soalnya. Niku dagelan emas itu almarhum sekitar tahun 2000 nunggu kulo krungu. Ono kiai jejer karo dokter, kiai ini merokok. Dokternya ngomong, Pak, kalau merokok nanti mati. Apa jawabannya kayak lah mati ya sumet menah. Cangkeme iki ayo dilawan padha. Rian ngerokok terus-terus ora apa-apa le. Aku ngerti kuwi wong NU. Wong NU ngerokok iki duwe dalil. Ini amadul udud ba'da dahar. Sing ketobu wong rokok niku dideni karo maling, diwedeni karo asu. Soale napa mbengi watu e ora mandeg. Merongos ae, Bro. Kumpat mau udut ramadhan kemandek ke jam itu cangkem apa asbak kalau kamu ngerti lah aku ini dianggap kiai NU kan tau ngerokok belas kulau ini kurang tau ngerokok kulau ngaji dan tegal tawari udut ke ruang apa bahasa adalah kemenak belas pak kiai kiek isu-isu kobari cocot ya cocot ya kobari primen. Cangkem disumbat padake mercon. Lah tiara tiyang Banyumas namine ngomprongi congor. Mila inyong bedake wong NU karo wong Kamandia kuwi gampang, didelok saka cangkeme. Cangkeme ana udute kuwi NU, ora ana udute Mukamadia. Tapi Mukamadia ora konsisten. Ngakune rokok haram, udut haram, tapi wong Mukamadia kata sing ngerokok. Contohnya wali kota Jogja itu Kamandia, tapi ngerokok. Kalau matur, Pak Wali, jadi ini Muhammadiyah, ngapa ngerokok? Gus, inyong Muhammadiyah, tapi bapak kan ngerokok, inyong melu wong NU, cangkem muang. Wali kota dilawan, Muhammadiyah ini mengharamkan rokok, ketua umum yang biar gawain nawak ke rokok. Jadi ini rokok haram, ketua umum yang biar bentino nawak ke rokok. Lah kan, Din, Samsu, Din. Masuk ya kan? Begitu mlebu teng Indonesia, oleh nganggo batik sing seragaman iki. Senajan durung lunas, ora apa-apa. Angsa, yen aku tinggal nganggo jubah, mlebu mriki, oleh nganggo jaket kaya Mas Iwi. Yen apa-apa jeneng kademen kok, ora apa-apa. Mlebu mriki, oleh nganggo hem, nganggo baju koko kaya kula niki baju muslim. Napa rumangsane baju koko niki baju Islam? Mboten, koko niku baju Cina, mila jenenge koko. Lah wong lanang Cina jane apa koko, lah wedok cici. Iki berarti baju Cina, lah baju Islam gos-gos. Niki produk Cina tak kandhani, niki budaya ngoten. Oh, itu mlebu Indonesia boleh pakai sarung kaya Mas ini, kaya bapake pakai celana pakai sarung boleh. Kaya Mas kuwi pakai celana jim jimet iblis setan yo ora apa-apa. budaya kok. Bebas. Nganggo katok kaya kula ya oleh arepe ngopo? Bu. Bu. Sing tak nggo niki jenenge napa? Kulot matamu. Kaya ngene aku kulot semit ya aku. Kaya ngono wedok jangkeme atos. Kuwi kaya ngene aku kulot. Please deh. Niki jenenge napa? Malah rok mbahmu ngene aku. Niki jenenge katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Oleh-oleh mawon, kok niki produk budaya kok. Sing penting aurate ditutup. Perintah Al-Qur'an tutup aurat niku jenenge agama. Carane nutup niku budaya. Cara nutupi budaya, perintahnya itu adalah agama. Itu yang kemudian dikejawantahkan dalam Islam Nusantara. Ngono kok. Ning yo riyan sama melu-melu nganggo kaya aku ngene iki, malah iso ilang ngisine. Olah, ora wong krebet gawene golek degan menek klopo kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Tuh, bluluke anyar. Bluluk kok ireng yo apa? Oh gaweane narik becak ning alun-alun Bantul kok nganggo jubah. Ya narik rem iso salah. Awakmu ngerti becak kirimi ning ndi? Ning isor satu. Nganggo becak ra mandek-mandek. Salah sing ditarik. Itulah namanya Islam Nusantara. Bu. Bu. Oh Bantul gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ateneh little body. Silite gatel kelebon wedi. Ini orang salah ya mana? Kopiah niku produk Nusantara. Mila kula haji niku nyuwun sewu tong mriku. Apakah Anda membawa kopiah dari Indonesia? Karena itu produknya Nusantara dan itu songkok nasional bukan songkok Islam. Ngaten lho. Selama auratnya ditutup boleh. Bagaimana dia menutup? Monggo, sing penting ora ketok. Wong lanang aurate sangka dengkul nganti udel, bener terus bener rubati, bener surati warubati, antara dengkul lan udel. Wong lanang niku waton dengkule karo udele niku ditutup niku sah. Kenapa antara dengkul dan udel? Karena di antara keduanya itu ada aurat. Jenenge apa? Pas pelajaran iki aku ra mangkat. Iki aurat lho ditutup. Mila kaya Mbah Kaum mriki umamane salat subuh ning masjid nganggo sarung tok, waton udele karo dengkule ketutup niku sah. Jajalen Mbak, mesti jamaahmu ngomongne kaume pekok. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika, keindahan. Maka yang dijaga oleh Nahdlatul Ulama napa? Al-muhafadzatu al-qadimi sholeh wal-akdu biljadidin aslah. Mempertahankan Islamnya dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Menukungi cara milih. Orang kok didek-didek salah. Lawang wedok ini kok Gus? Kok cangkemi ditutupi nganggo cadar, nganggo nikot, nganggo buruko, angsal napa mboten? Angsal! Wong cangkem-cangkemi dewe. Kula matur ngeten, kok ana wong Islam ndelok wong cadaran merasa terganggu nyuwun sewu. Saya ragukan keislamannya. Tapi juga sebaliknya, kok ana wong cadaran ndelok wong ra cadaran awakmu rumangsa paling bener kuya terganggu keislamannya. Gampang mawon. Ana wong cadaran mbayo men wong cangkem-cangkeme dhewe kok ya ora apa-apa. Tapi jangan kemudian yang pakai cadar itu merasa paling bagus karena menurut saya wajah itu bukan aurat. Cara fikih aurate wong wedok itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Kan ngono. Mila wong wedok maksudku sing ora nutupi aurat, ora nutupi raine, ya ora apa-apa kok niku mboten aurat kok. Lah lucu teng Taman Pintar, ana wong 10 nganggo ireng-ireng, jilbab ireng, bajune ireng, nganggo cadar ireng. Begitu mudun ngarep Taman Pintar juga tongsi selfie wong 10 bareng ceklik aku mikir sing difoto ki apane wong rupane ireng kabeh kok selfie masa mung matane tok sing arep nganggo cadar ya ora apa-apa kenapa mereka menggunakan jubah kaya wong Arab padang pasir. Lah awake dhewe ning krebet lendot, Cek. Neng lendut mateng nganggo jubah lah. Ora pantes Cin. Apa meneh jubah sing nganggo kaya Faiz bokonge gedhe ngono. Alah alah alah alah ya ora kepenak. Mereka padang pasir kok. Maka mereka menutupi wajahnya dengan menggunakan burqah. Kenapa? Karena panas bentar. Kok dingin-dingin banget, kok panas-panas banget. Lah wong ning krebet sejuke kaya ngene. Pas ono acara merti dusun bakul dawet kok nganggo cadar. Ya ora pantes. Dawete pinten, Bu? Mangono. Nggo cadar sing dipangan kurma kok sing dipangan buah zaitun buatin nyoh nyoh seselke iso lha wong kene nganggo cadar sing dibadok apa bakmi godhok panas-panas arep nyuntane cangkem piye bro ora iso akhire selak ngeleh dibuka alah alah Bruno MSC leleh mrongo sak cocote. Lah maka Wali Songo dulu ketika mengajarkan perintah agama tidak menggunakan dalil. Bukan mereka tidak bisa dalil, tetapi memang orang-orang saat itu belum bisa didalili. Contohnya wau jenengan kirim tahlil, kirim dungo. Wali Songo mbiyen ngenerangke babakan wong mati ra maca ayat. Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah. Iki demi gak nang ndi. Ana pengu yo. Alah alah alah. Cah enom kok sowak. Dolok matamu wae. Ilang uyuh cewek. Nyuyuh gentenan. Wo, ning jero kamar mandi bareng uyuh berjamaah. Golek sabun matamu. Golek sabun nih, ayo wagu banget iki. Nerange wong mati ora nganggo ayat. Pedhi. Mati dandani kae, mulak mati ngene mboten cukup nganggo lagu judule Tore Tore Putih. Eh sing mantep. Ini peta wisata atau budaya toh? Selawatan sing mantep Tore Tore Putih. Bu. Tore Tore Putih ditandur kurang banter Tore Tore Putih ditandur ning kepengagung ana cleret iku nyembung mbok ira mbok ira mbok ira mbok ira kembange apa carane oleh sang ulung pilih rasa meteruske kembang kembang kantel meh. Kok ngujungi kene wae sing dilengene iki napa ya kowe? Niku carane Wali Songo ngajarke Islam nganggo budaya turi-turi putih wong grebet. Sira kabeh tuturi wong kuyen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukumi wajib napa sunah? Wajib napa sunah? Sunah, ora wajib sok tau. Mereka bangkomnya putih bangkom. Bangkom! Oh, biasanya rambutnya putih, sarungnya rotok ngelinting biasanya. Iya. Wanyar! Bangkomnya kerebet di lapan. Udute, wow! Sopo sing kondo wong ngerokok cepet mati. Buktinya bangkom. Wis tua ora mati-mati. Rokok padahal. Pokoknya selama Mbah kau ini segel merokok, orang bakal mati, tenang. Moga-moga Mbah kau panjang umur. Bang saya dunia mati, Mbah kau murid dewe. Mbah kau yuswane pinten Mbah? Pitung dosa, subhanallah. Rian paling mung separone lho. Mbah Kaum karo polisi iki penting pundi? Penting Mbah Kaum le. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah Kaum. Mbah Kaum mati, bungkus dhewe. Mbah Kaum, bojone pinten? Cie cie cie. Kale sinten. Kok ana sing gelem-gelem mbah. Tak sawang rupane kaya Pak Tile ya. Yang subur matamu. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kapan rupane putih. Kain kapan rupane putih niku hukume sunah mboten wajib. Dadi kaya ibu-ibu mriki sesuk kalau mati pengen kain kapan rupane pink ora apa-apa. Paling malaikat yang batin, wow, jatuh cinta nih. Apa-apa. Kaya Mbah Kaum besok nak mati jeruk kain kapan rupanya hijau. Apa-apa Mbah. Malah Mbah Kaum rap bakal takoni karo malaikat mun karena akhir soalnya apa? Dikira lemper. Aman Mbah. Coba ini, lemper. Orang ditara, ditakoni, dia langsung diuntal. Ditandur niku artine dikubur kebon agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburan niku patoke loro berarti tenger tenger. Lah napa wonten hadise? Lah pintere Wali Songo senajan to ketoke budaya tapi ana dalile. Napa dalili al-mayyitu fi qabrikal ghariq al-mughawis yang tadiru da'watan talhaku min abihi au min akhihi au min sadiqin lahu wa idha lahikot hukarat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati dongo lan istighfar. Lah mila nyuwun sewu, kalau kita melihat kemasannya merti dusun delok wae kemasane merti dusun tapi substansine pengajian tahlilan solawatan apa itu enggak luar biasa. Maka jangan lihat kemasannya, lihatlah isinya. Mono rasa tepuk tangan, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Masuk ae kok ya sing bengoke kok ana swara ana rupa gek demit. Entut matamu, entut. Bro, kowe delok kentut karo cah kuwi. Tak bayar. Dadi nyuwun sewu, jangan lihat kemasannya tapi lihatlah isinya. Maka saya mendukung istilah merti dusun. Yen teng Gunung Kidul namine Rasulan, yen ning Sleman jenenge bersih desa, yen ning Gamping jenenge bekokoan. Oh, bekakaan kok bekokoan. Angsal mawon napa meneh niki yen diniati tolak balak ndonga bareng-bareng. Ana wayangan sak piturute niku nguring-nguri kabudayan, tapi ingat aja kebablasan. Ada juga orang merti dusun niku kebablasan. Kak takoni kowe ngopo merti dusun? Ngon nanggap wayang. Nggih Gus, soalene niki tolak balak, tolak pageblok yen mboten wayangan kathah wong modar niku salah. Mosok malaikat mun malaikat Israel ditolak karo wayangan. Apa rumangsane Israel wedi karo Gatot Kaca? Yo ora kok piye. Kowe ngapa? Oh tak denger ora. Mila niki diniati tolak balak, insyaallah kelawan nguri-nguri budaya kita mengejawantahkan yang hari ini ribut di media sosial Islam Nusantara. Mila nak ngaturin kita ayo, kita nyeneng ke nyawiji dari siji. Maka kita jangan, pesan kulo, jangan terpecah belah dengan keadaan apapun. Muga-muga merti dusun teng krebet niki son dadek ke kampungnya makmur wargane rukun, amin. Diluk meneh pilihan legislatif, diluk meneh pilihan presiden. Jangan terpecah belah gara-gara pilihan presiden. Awakmu milih Jokowi, kowe mati yo sing layat tanggamu ora Jokowi. Kowe milih Prabowo, kowe lara sing milih teng rumah sakit yo tanggamu ora Prabowo. Ngopo kok awake dhewe niki ribut hanya gara-gara pilihan presiden. Ingat pemilu niku nyuwun sewu dandane ibu-ibu sak jam nyoblose semenit. Mendingan ning omah nyopot bajune semenit, nyoblose sak jam. Sok Pak Eka. Donga bareng-bareng muga-muga kanthi merti dusun menika kampung kula panjenengan sami diridoni kalih Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia dan di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Bon jam setengah loro pengajiane pun rampung. Perpanjangan mbahmu. Infak 1000 cerewet. Malah blas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tfa'anna al-ghala wal waba wal fasa wal munkar wal baq. Allahumma tfa'anna al-ghala wal waba wal fasa wal munkar was syufa wal mukhtalifata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khas wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhada bainina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.